Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kitab Mahiyah Salafiyah, kita sampai pada ucapan Ad-Darimi rahimahullah. Di mana dinukil oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Namun sebelum itu, sebutkan dalil kelima tentang wajibnya mengikuti salaf. Dalil kelima yang menunjukkan wajibnya mengikuti salaf menyujib, siapa yang mau menjawab? Fadhal, Pak Iwan, Abu Hasan. Naam. Di mana letak dalilnya? Naam. Kemudian di antara perintah juga yang setelahnya, kalimat setelahnya. Wa muhdatsatil. أحسن تبارك الله فيك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين dalam riwayat yang lain ditambahkan min ba'di عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ نعم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Naam. Ini hadis yang menunjukkan kewajiban bagi kita mengikuti kaum salaf. Terdapat di sana perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata ala fa alaikum, wajib atas kalian. Diperkuat lagi oleh kata addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Nah, perintah kemudian dikuatkan dengan perintah juga, yaitu menggigit sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kita. Gigi geraham kita. Naam. Kita lanjutkan biiznillahi ta'ala. Naqlani muhimmani qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Naqlani muhimmani fil babi hun. Dua penukilan yang penting di bab ini, pada bab pembahasan kewajiban mengikuti kaum salaf. Qala al-Imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi rahimahullah fi kitabih al-Azim الرد على الجهمية. Berkata Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat mulia, yang agung, judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bantahan kepada kaum Jahmiyah. Telah kita pelajari kaum Jahmiyah, yaitu pengikut Jahm bin Safwan yang mereka menafikan seluruh nama maupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Raddan ala qawli ba'dihim fi babir ru'yah. Beliau rahimahullah Ad-Darimi dalam kondisi membantah ucapan sebagian Jahmiyah dalam permasalahan ru'yah, melihatnya kaum mukminin kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Kata mereka, inna la naqbalu hadhihi al-athar wa la nahtajju biha. Kami tidak menerima athar-athar ini. Kami tidak menerima ucapan-ucapan salaf, kata mereka. Wala nahtajju biha, kita pun tidak berhujjah dengan itu. Enggak pakai dalil athar, kata mereka. Ya. Ini Jahmiyah. Kata Ad-Darimi rahimahullah, faradda 'alaihi biqaulih. Ad-Darimi pun membantah mereka, membantah ucapan itu. Qultu ajal, aku katakan iya betul, kalian ini memang orang-orang yang tidak mau menerima athar, enggak mau berhujjah dengan athar, enggak mau pakai dalil apa? Ucapan salaf, enggak mau memang kalian ini. Wala kitaballahi taqbalun, bahkan kalian pun enggak mau menerima Al-Qur'anul Karim, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah itu enggak mau menerima Al-Qur'an, bahkan dikatakan ini bid'ah yang mukaffirah Jahmiyah. Bid'ah yang mengkafirkan, mengeluarkan orang dari keislaman. Ya, bid'ah dua. Ada mukaffirah, ada mufassiqah. Ada yang membuat orang itu kufur kepada Allah, ada juga bid'ah yang membuat orang itu apa? Fasik. Keluar dari ketaatan, enggak sampai apa? Kafir. Jahmiyah menolak Al-Qur'anul Karim. Setiap ayat sifat, ayat tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau menetapkannya. Ini Jahmiyah. Kemudian kata beliau rahimahullah, ara'aitum illam taqbaluha atashukuna annaha marwiyatun 'anil salaf ma'thuratun 'anhum mustafidatun fihim yatawarathunaha 'an a'lamin nasi wa fuqaha'ihim qarnan ba'da qarnin. Kata beliau rahimahullah, bagaimana pandangan kalian, bagaimana pendapat engkau wahai Jahmiyah, wahai Jahmi, apa pendapatmu jika memang engkau tidak menerimanya? Ya sudah, kamu enggak terima, terus apakah engkau ragu bahwasanya athar-athar itu, ucapan-ucapan tadi, diriwayatkan dari salaf? Ya sudah, enggak nerima, ya sudah. Tapi yang berikutnya sekarang, apakah kalian ragu bahwasanya ucapan-ucapan itu, athar-athar tersebut, diriwayatkan, dinukil dari salaf? ma'thuratun anhum, sama surah artinya dinukil, diriwayatkan dari mereka, mustafidatun fihim, bersumber dari mereka, yatawarathunaha an a'lamin nasi wa fuqahaihim qarnan ba'da qarnin, yang mereka saling mewarisinya dari para ulama'nya dan fuqaha'nya masa ke masa. Setelah kalian mengatakan tidak menerima athar, berikutnya apakah kalian ragu kalau ini semua diriwayatkan, dinukil dari salaf, dari para sahabat sampai ke murid-muridnya, diwarisi? Ragu kalian? Qalu na'am, iya, kami ragu. Naam. Qulna, berikutnya Darimi rahimahullah mengatakan, ya, jelas-jelas mereka mengatakan apa? Enggak nerima, sudah. Berikutnya ditanya pun, apakah kalian ragu ini semua dari salaf, dinukil dari salaf? Iya, kata mereka pun ragu. Qulna, kita katakan kepada dia, kepada mereka, fahasbuna iqrarukum biha alaikum hujjatan lida'wana annaha mashhuratun marwiyah, maka cukup pengakuan kalian itu menjadi bumerang bagi kalian. Pengakuan kalian, ya, ragu itu dari sahabat, dari salaf, itu menjadi bumerang bagi kalian, hujjah yang menimpa kalian. Dan hujjah bagi kami bahwasanya ucapan-ucapan itu dari salaf. Ucapan-ucapan itu apa? Diriwayatkan, dikenal. Nah, pertanyaannya apa? Apakah engkau ragu diriwayatkan dari salaf? Katanya mereka apa? Ragu. Berarti mereka mengakui ucapan-ucapan itu apa? Diriwayatkan, dikenal, walaupun mereka meragukannya dari salaf. Tapi status ucapan itu dikenal, diriwayatkan, itu ada, mereka akui itu ternyata. Tadawalat hal ulama wal fuqaha, yang mereka terus menggulirkan athar-athar itu di kalangan para ulama dan fuqaha, mereka terus meregenerasinya, terus menanggulanginya, mereka saling menukilkannya, mereka saling memberikannya kepada yang lainnya. Ya, selesai di sini. Ad-Darimi mengatakan bahwasanya ucapan kalian cukup menjadi hujah bagi kami kalau ucapan-ucapan salaf itu dikenal, di kalangan kalian pun dikenal. Yang kalian ragukan kan itu kalau dari salaf. Ya, kami ragu dari salaf. Tapi tetap itu mereka akui sebagai sesuatu yang masyhur, terkenal. Fahatu anhum mithlaha hujjatan lidakwakum allati kadzabtum al-athar kullaha. Sekarang berikutnya datangkan, berikan dari kalian yang seperti athar-athar itu, ucapan-ucapan salaf itu. Sekarang coba kalian mau membantah, datangkan yang semisal dengan itu dari ucapan salaf yang ada. Yang kita nukilkan bahwa salaf mengatakan ini, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasnya misalkan, atau amir ruha kama ja'at. Nah, bermuamalahlah terhadap nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya sebagaimana dalam Al-Quran, sebagaimana zahirnya. Sekarang coba datangkan yang semisal athar yang membantah itu. Nukil dari Ibnu Mas'ud, dari sahabat, dari tabi'in yang dapat membantah athar yang kami punya. Ya. Kata Ad-Darimi rahimahullah, "Fala taqdiruna an ta'tu fiha bi khabarin wala athar." Maka mereka pun tidak mampu, kalian enggak akan mampu untuk mendatangkan itu semua. Enggak bisa membawa berita, membawa athar yang membantah apa yang kami punya dari athar salaf. Waqad alimtum insyaallah annahu la yustadraku sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ahkamuhum wa qadayahum illa bihadhihi al-athar wal asanidi ala ma fiha min al-ikhtilaf. Kata beliau rahimahullah, waqad alimtum insyaallah, insyaallah kalian ini betul-betul tahu, mengilmui bahwasannya sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunannya beliau, begitu pula sunnahnya para sahabat, hukum-hukum yang mereka letakkan, yang mereka ucapkan. Nah, begitu pula keputusannya mereka enggak bisa dijangkau, enggak bisa kita raih kecuali melalui apa? Athar dan sanad. Hadis sampai ke kita, apa jalannya? Bagaimana caranya? Pakai sanad. Dari fulan an fulan haddatsana fulan akhbarana fulan na fulan. Haddatsana fulan qira'atan alaihi wa ana asma', dan seterusnya meriwayatkan dengan sanad. Naam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa didapatkan, diraih kecuali pakai sanad. Enggak mungkin dari tahun 1 Hijriah sampai 1444 langsung sampai. Enggak pakai sanad. Enggak pakai mata rantai. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga sampai ke kita sekarang ini. Enggak mungkin. Ada sanadnya, dan ini keistimewaan umat Islam. Umat Islam punya sanad. Bagaimana kalian dustakan sedangkan kita menerima hadis itu pakai sanad, pakai athar, pakai penukilan, ya? Ala ma fiha min al-ikhtilaf, tentu dengan berbagai macam bentuknya, bentuk sanad yang ada. Ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang syadz, ada yang munkar dan seterusnya. Nah, itu dalam ilmu hadis, ilmu mustalah dipelajari. Naam. Oleh karenanya Ibnu Sirin, Muhammad ibn Sirin rahimahullah mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnadi. Dahulu para sahabat salaf itu tidak menanyakan sanad. Ketika ada orang menukil qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak tanya sanadnya bagaimana, dari siapa kamu dengar, dari siapa kamu nukil, sebutkan sanadnya. Dulu enggak seperti itu. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, fitnah ini, fitnah khawarij, fitnah ini, fitnah qadariyah dan yang lainnya, ya, qalu sammu lana rijalakum, maka mereka pun mulai mengadakan sanad. Sammu lana rijalakum, sebutkan rijal-rijalnya, sebutkan perawi-perawinya, siapa, dari siapa kamu nukil, dari siapa kamu dapatkan hadis itu. Haddatsana fulan an fulan, haddatsana fulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi fitnah. Fayunzar ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum, maka ketika dilihat yang menyampaikan itu ahli sunnah, maka diambillah hadithnya. Wayunzar ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum, dan apabila dilihat yang menyampaikan itu ahli bid'ah, terdapat ahli bid'ah padanya, maka ditinggalkan hadithnya. Maka sanad itu sangat penting menjaga kemurnian Islam. Laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a, kalau bukan karena isnad, karena sanad, karena mata rantai, semua orang bisa mengucapkan, mengatakan apa yang dia mau. A, B, C, si A, si B, si C, bisa mengatakan semuanya. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak pakai sanad, mau memusuhi si fulan, buat hadis dulu. Ya. Mau melariskan dagangannya, buat hadis yang baru lagi. Gampang nipu orang kalau enggak pakai sanad. Menghasung orang untuk beramal banyak, beramal soleh yang banyak, pakai hadis palsu, dhaif. Pengennya baik tapi apa? Berdosa atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqala man syaa ma syaa. Naam. Ini sanad. Dan pentingnya sanad. Wa hiya sababu ila dzalik, dan sanad ini merupakan sebab untuk sampai kepada hukum, untuk sampai kepada sunnah Rasul dan sunnah sahabatnya, sampai kepada ilmu dengan sanad. Yang dhaif enggak diambil kalau enggak sampai ke derajat hasan. Apalagi yang maudhu', yang palsu, yang diambil yang sahih saja, yang hasan. Untuk apa? Islam ini terjaga utuh, enggak tercampuri, terkotori oleh kebatilan. Itu fungsinya apa? Sanad. Apa fungsinya sanad? Hisham kelas 1. Apa fungsinya sanad, mata rantai? Untuk apa sanad itu? Abdullah kelas 3. Menjaga Islam dari apa? Kebatilan. Ahsan tabarakallah fiik. menjaga Islam dari kebatilan. Nah, qala rahimahullah, sanad maupun athar itu merupakan sebab untuk memahami, mengetahui sunnah Rasul dan sunnah para sahabatnya. والنهج الذي درج عليه المسلمون, dan juga sanad itu merupakan metode yang ditempuh oleh kaum muslimin. Yang ditempuh oleh kaum muslimin. Kalau dalam urusan berita dunia, tentu kita akan merasa percaya kalau tahu siapa yang menyampaikan. Orang tuamu meninggal dunia, misalkan berita. Dia lihat siapa yang menyampaikan, oh temennya yang suka guyon. Ah kamu guyon ini, masa? Ya. Dari siapa kamu dengar? Temannya mengatakan, dari si fulan, temannya juga yang suka softo. Jadi, guyon tambah guyon jadi apa? Betul-betul guyon. Nah, ngerjain. Ya. Jangan-jangan kamu ngerjain ini, ah saya gak percaya. Nah. Orang yang kedua nyampaikan juga, saya dari si fulan. Yang dia nukil ini orangnya terpercaya. Tapi dianya apa? Ini meragukan ini orang ini. Jangan-jangan di otak atik bahasanya. Aslinya bis merah jadi bis hitam. Ya, bisa. Jadi awalnya al-habbatus sauda jadi al-hayyatus sauda. Kan parah, ya. Cintan hitam jadi ular hitam. Habatus sauda itu obat bagi segala penyakit. Dirubah menjadi ular hitam itu obat segala penyakit. Betul-betul dilakukan mati akhirnya. Ya. Pentingnya apa? Sanad. Taib. Wa kanat imamahum fi dinihim ba'da kitabillahi azza wa jal. Dan sanad menjadi imamnya kaum muslimin, menjadi patokannya kaum muslimin dalam urusan agama mereka setelah kitabullah, setelah Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini enggak perlu lagi ditanya apa sanadnya, mana riwayatnya. Nah, karena kenapa? Sudah mutawatir. Banyak sekian kalangan yang menukilnya. Mutawatir itu periwayatan yang dimustahilkan terjadi kedustaan padanya. Kesepakatan untuk berdusta. Itu mutawatir, ada yang mengatakan 16 riwayat, ada yang mengatakan sekian 40. Tapi intinya jumlah yang dimustahilkan pada yang terjadi kedustaan. Itu mutawatir. Naam. Minha yaqtabisunal ilm. Dari sanad itu mereka menukil, mencuplik ilmu, ya. Wabiha yaqdun, dan dengan sanad pula mereka menghakimi, memutuskan. Wabiha yuqimun, dengan itu pula mereka menegakkan agama ini. Wa 'alaiha ya'tamidun, dan dengan itu pula mereka menyandarkan dirinya. Wa biha yatazayyanun, dan dengan sanad pula mereka menghiasi diri mereka. Ya. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Afwan. Yang sangat penting. Yarithuhal awwalu minhum al-akhir. Orang pertamanya menukil mewarisinya kepada orang terakhirnya. Wa yuballighuha asy-syahidu minhum al-ghaib. Yang menyaksikan menyampaikan kepada yang ghaib, yang enggak hadir. Ihtijajan biha, berhujjah dengannya. Wahtisaban fi ada'iha ila man yasma'uha, dan ia mengharapkan pahala ketika menyampaikan hadis itu, menyampaikan riwayat itu kepada orang yang mendengarnya. Naam. Dan merupakan ibadah bagi mereka yang beramal, nah, menghafal hadis, begitu pula menyampaikannya kepada yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, menyinari seseorang yang mendengar ucapanku, kemudian dia menghafalnya, menyimpannya, dan menyampaikannya kepada yang lainnya. Nah, keutamaan bagi mereka. Yusammunaha as-sunan wal athar. Ini semua dinamakan sebagai sunan dan athar. Sunan dan athar. Wal fiqh wal ilma, begitu pula fikih dan ilmu. Wa yadribuna fi talabiha syarqal ardi wa gharbaha. Dan untuk mencari sanad itu, mencari athar, mereka harus menempuh perjalanan. Mereka harus membelah padang pasir. Nah, harus menempuh safar yang panjang ke bagian timur dunia, begitu pula baratnya. Yuhilluna biha halalallah. Dengan sanad pula mereka menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan. Dengan sanad tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan sanad. Wa yuharrimuna biha haramah, dan mereka pun mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dengan sanad pula. Wa yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil. Dengan sanad pula mereka membedakan mana yang betul, mana yang batil. Ya. Mana yang benar, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Oh, ini bukan sunnah ini. Bukan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk bid'ah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertolak amalannya. Yang bahkan mungkin akan diazab pelakunya ketika menyelisihi itu, ketika telah sampai padanya ilmu. Ini urgensinya apa? Permasalahan sanad. Dengan itu mereka menghukumi dengan sanad, dengan athar. Wassunani wal bid'ai, membedakan antara sunnah dan bid'ah. Wa yastadilluna biha ala tafsir al-Qur'an wa ma'anihi wa ahkamihi. Dengan sanad pula mereka mengambil dalil tentang penafsiran Al-Qur'an, makna-maknanya, dan ahkam-ahkamnya, hukum-hukumnya. Dari mana kita tahu bahwasannya makna zulm dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka al-amn, keamanan, dan mereka mendapat hidayah. Dari mana tahunya bahwasanya makna kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan? Kalau dari sisi bahasa Arab, zulmun itu nakirah. Nakirah dalam konteks apa? Penafian umum, berarti kezaliman, apapun kezalimannya, mau itu mencuri, mau itu berdusta, mau itu yang lainnya, dari bentuk kezaliman yang ada, masuk pada ayat ini. Dan itu yang dipahami para sahabat awalnya. Kemudian datanglah tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam tasma' qaulal 'abdi shalih Luqman al-Hakim dan seterusnya, bahwasannya ayat itu maknanya adalah kesyirikan. Innasyirka la dhulmun 'adzim. Kalau bukan karena salat, enggak tahu makna kezaliman di situ adalah kesyirikan. Akhirnya apa? Salah kaprah memahaminya. Akhirnya apa? Banyak orang yang putus asa. Siapa yang enggak lepas dari kezaliman? Semua kita berbuat zalim pernah. Dan itu sifatnya manusia, khata. Banyak salahnya. Bukan mukhti atau bukan khati, tapi khata siyagha mubalaghah, banyak salah itu manusia. Salah ucap, salah perbuatan, sabqul lisan, sabqul qalam, enggak sengaja tertulis, enggak sengaja terucap. Salah tabiatnya manusia. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu, yang berbuat salah itu yang bertaubat, banyak bertaubat. Sadar dan seterusnya. Maka itu diantara hikmah dari sanad. Qala wa ya'rifuna biha dhalalata man dhalla 'anil huda. Dengan sanad pula mereka mengetahui kesesatan orang-orang yang sesat dari al-huda, petunjuk. Dengan sanad, siapa yang menyimpang, siapa yang enggak. Faman raghiba 'anha fa inna ma yarghabu 'an atharis salaf wahadihim wa yuridu mukhalafatahum. Maka barang siapa yang membenci athar, yang membenci sanad, maka sesungguhnya dia membenci petuah-petuahnya salaf dan petunjuknya mereka, dan ingin menyelisihi salaf. Kalau sudah menolak salaf, berarti pengennya apa? Enggak mau ikut salaf, enggak mau ikut sahabat. Kami enggak percaya. Masa dari salaf? Maksudnya apa itu? Saya enggak mau ikut salaf, enggak mau ikut sahabat. Liyattakhidha dinahu hawa, agar ia bisa mengambil agamanya dari hawa nafsunya. Apa anjing itu tidak haram? Buktinya apa? Dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada apa, Ba? Babi. Enggak mau ngikutin sanad, enggak mau ngikutin athar. Akhirnya apa? Dia bilang anjing itu halal. Ya. Sholat itu cuma eling. Ingat doa. Tahu eling? Iling. Nah. Dalam Al-Quran enggak ada mengatakan sholat 2 rakaat subuh, zuhur 4 rakaat, enggak ada. Akhirnya apa? Eling tadi itu. Nah. Cukup berdoa, selesai sholat. Kan artinya sholat itu apa? Berdoa. Salah kaprah akhirnya. Waliyata awwala kitab Allah bira'yih khilafa ma'ana Allah bihi. Dan agar ia menakwilkan Al-Quran dengan pendapatnya, dengan akalnya, menyelisihi apa yang Allah maukan. Nah, ini akibat meninggalkan athar, meninggalkan sanad. Nah, adzan dulu, kita lanjut sedikit. Masih ucapan Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Nah. Fadhal al-mu'adzin. Nah, kita lanjutkan sedikit. Masih pada ucapan Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Qala fa in kuntum minal mu'minina wa ala min haji aslafihim faqtabisul ilma min atharihim waqtabisul huda fi sabilihi وارضوا بهذه الآثار إماما كما رضي بها القوم لأنفسهم إماما. Kata beliau rahimahullah, dan jika maka jika kalian termasuk kaum mukminin, orang yang beriman dan berada di atas manhaj salaf, faqtabisul ilma min atharihim, maka ikuti ilmu, ambillah ilmu melalui athar-atharnya salaf. Kalau mau mengikuti manhajnya salaf, termasuk kaum mukminin yang betul-betul beriman, maka ambillah ilmu dari athar-atharnya salaf. Waktu bisul huda fi sabilih, dan ambillah ilmu, ambillah al-huda, petunjuk pada jalan itu. Wardu bihadhil athari imaman, dan ridailah athar-athar ini sebagai pemandu, sebagai imam, patokan. Kama radiya bihal qawm li anfusihim imaman, sebagaimana pendahulu kita, kaum tersebut, meridai untuk mereka athar-athar itu sebagai imamnya, sebagai patokannya. Fala amri ma antum a'lamu bi kitabillahi minhum wala mithluhum atau wala mithlihim. Kata Ad-Darimi rahimahullah, maka betul-betul la amri itu bermakna sebuah kalimat yang dimaksudkan, yang bermakna penekanan la amri. Fala amri bermaksud untuk penekanan. Artinya apa? Ya, sepanjang umur saya, sepanjang ilmu saya, kalian tidaklah lebih tahu terhadap Al-Quranul Karim, Kitabullah, dari mereka, dari salaf. Kalian tidak lebih tahu dibandingkan salaf terhadap Kitabullah. Yang paling tahu berarti siapa? Salaf. Yang paling tahu maknanya, hukumnya, dan seterusnya, itu salaf. Wala mithlihim, begitu pula yang seperti mereka. Wala yumkinul iqtida'u bihim illa bittiba'i hadhihi al-athar 'ala ma turwa. Dan enggak mungkin mau mengikuti mereka kecuali dengan mengikuti athar-athar ini. Enggak bisa mengikuti sahabat kecuali melalui apa? Mengikuti sanad, mengikuti athar ini. 'Ala ma turwa, sesuai apa yang diriwayatkan. Faman lam yaqbalha, maka barang siapa yang tidak menerima sanad, enggak mau menerima athar, fa innahu yuridu an yattabi'a ghayra sabilil mu'minin, maka dia telah menginginkan, ingin untuk mengikuti selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya kaum mukminin. Dia enggak mau mengikuti jalannya para sahabat berarti. Wa qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Kalau sudah seperti itu kondisinya, dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan palingkan dia di kemana dia mau berpaling. Kami akan belokkan kemana dia mau berbelok, kemana dia mau menyimpang. Wa nuslihi jahannam, pada akhirnya kami pun akan lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan jahannam merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Maka di sini dalam penjelasan Ad-Darimi rahimahullah terdapat penekanan sekaligus tambahan penjelasan akan kewajiban mengikuti mereka, mengikuti salaf, mengikuti sanad, dan seterusnya. Masih ada ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah, penukilan yang kedua yang penting, yang dinukil oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan kaji pada pertemuan yang lain biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.